Qala al-musannif rahimahullah. Adapun jamak mudzakkar salim, maka dia dirofakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Al-maksuri maqablaha, ya, yang dikasrohkan sebelum waw dan ya. Al-maftuh maba'daha, dan difathahkan setelahnya. Muslimina, kalau ya dikasrohkan, ya, sebelum ya difathahkan setelah ya. Ini untuk membedakan dia dengan musanna. Muslimina, ya. Wa ulhiqa bihi, dan dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim ulu, ya. Misalnya untuk mengatakan ulul al, ulul ilmi, ulul azmi, ulul albab, alamun, ishrun wa ma ba'dahu minal uqud atis ila tis'in, ya, ishrun 20 dan seterusnya dari bilangan sampai 90. Wa aradun wa sinun wa babuhu, sinun dan babnya. Wahlun, ahlun jama' dari ahlu. Wabilun jama' dari wabil. Wa iliyun nahu wala ya'ti ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba. Perhatikan syahidnya mana sini? Ulil qurba, uli, ya. Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab, uli, ya, ulil albab. Walhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Walabithu fi kahfihim 300 sinin, itu sinin, ya. Naam, barakallahu fikum. Alladzina ja'alul qur'ana idin, idin, ya. Shagalatna amwaluna wa ahluna, ahlun. Nah, ya. Itu yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Min awsati ma tuti'una ahlikum. Lihat ahlikum, lihat ahlikum. Nah, ya. Nah, ini semuanya yang disebutkan di sini, dari alamun sampai yang terakhir ahlikum, itu jamak mulhaq, ya, karena enggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ya, yang namanya jamak mudzakkar salim itu telah disebutkan syarat-syaratnya, ya, barakallahu fikum. Ya, dia mesti berupa isim sifat. Dia bisa juga isim jamid dan isim sifat. Kalau isim jamid ada 4 syarat, masih ingat enggak? Ya. Kalau dia sifat ada 6 syarat. Masih ingat? Ah, lupa dia. Ah. Masih ingat enggak Nugraha syaratnya? Apa kalau isim jamid? Ayakuna alaman. Dia mesti alam. Contoh Zaidun, Zaiduna. Muhammadun, Muhammaduna. Beda dengan rojul, gulam. Ini enggak bisa, dia bukan alam. Kecuali rojul nanti ditasgir, baru boleh. Rujailun. Baik. Nah, berikutnya apa? Kalau di isim jamid, ayakuna alaman. Yang kedua, ayakuna. Ayakuna khalian. Minta ita'nis az-za'idah. Hamzah, tolhah, enggak boleh. Tolhatun. Tolhah kalau di jamak seperti jamak bi ziyadah alif wata atau jamak muannats salim. Itu apa? Tolahat. Baik, yang ketiga apa? Ayakuna li mudzakkarin. Mudzakkar beda nanti Zainab enggak boleh Zainabun. Yang keempat apa? Lil aqil, enggak boleh. Ya, isim ghairu aqil dia mesti lil aqil. Min jinsil uqala. Ya. Baik. Nah. Berikutnya apa lagi syaratnya? Oh, bukan 4, 5. Satu lagi apa? Ayakuna khalian minat tarkib. Enggak boleh sibawaihun, enggak boleh. Padahal ini sibawai dia murakkab dari siba dan wai. Itu bahasa Persia aslinya. Nah, kalau di isim sifat syaratnya ada 6. Apa aja? Isim sifat, isim mustaq, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, apa aja? Hah? Ayat antakuna limudakkarin. Beda nanti dengan qaimatun. Enggak boleh. Atau isim fa'il haid, haid itu enggak boleh. Murdi itu enggak boleh. Haid wanita yang haid, murdi wanita yang menyusui. Enggak ada murdiun, haidun enggak ada. Taib antakuna li sifatil mudzakkar. Yang ketiga antakuna asifa lil aqil. Beda nanti dengan sohil, sifat dari kuda. Sohilun enggak ada. Yang keempat apa? Antakuna khaliyatan binatta. Ya, enggak boleh qaimatun, qaimatuna enggak boleh. Yang berikutnya apa? Antakuna asifa ala wazan. Hah? Af'al yang muannasnya fa'la. Ya. Baik. Oh, an la takuna bukan an takuna. An la takuna ala wazni af'al. Ya. Alladhi muannasuhu fa'la'u. Ya. Ahdar, khadra. Aswad, sauda. Itu enggak boleh. Aswadun, enggak boleh. Karena muannasnya sauda. Nah. Ya. Berikutnya apa lagi? Allah takuna asifa ala wazni fa'lan alladhi muannasuhu fa'la. Ya, sifatnya enggak boleh pada wazan fa'lan yang muannasnya fa'la. Ya. Ya. Dan juga enggak boleh apa? Sifat atau enggak boleh sifat mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Enggak boleh sifat yang dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Lafaz apa? Fa'ul, sabur. Al-mar'ah sabur. Ar-rajulu sabur. Nah, ini enggak boleh berarti saburun, itu enggak boleh. Baik. Itu ya ringkasan. Nah, mengenai ini semua, lihat itu di Eropnya semua itu ada itu ya. Di footnote, nah, baca sendirilah. Yang bingung nanti ditanya. Ya, lihat di footnote itu banyak kan? Sampai bingung kan tuh footnote yang nomor berapa itu. Wabilun, lihat. Wabilun. Laisa mawjudan fil makhthutah. Ini enggak ada di makhthutat atau di matan. Bahkan di Al-Quran enggak ada wabilun. Saya ucapan orang-orang Arab. Lihat footnote nomor 2. Ulul kurba. Ulul kurba. Wala ya'ti ulul fadl minkum. Ya. Wala ya'ti ulul fadl minkum. Syahidnya di sini kan ulul kurba gitu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan minkum wasa'ah dan kelapangan ayu ta ulil qurba. Ya. Di antara kalian ya bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Ya. Mana i'rabnya di sini ulil qurba sebagai apa? Uli maf'ulun bih. Walamatu nasbihi an yu'tu ulul qurba maf'ul dari yu'tu maf'ul min walamatu nasbihi alya lianna mulhaqun wa huwa mudaf al qurba mudabun ilai. Nah, majrur walamatu jari al kasra muqaddara li ta'addud. Baik, lihat perhatikan di situ inna fi dzalika la ibra dzikra li ulil albab. Lihat footnote yang nomor 1 ulil albab. Uli ya, li ulil albab. Lamnya itu kan lam harfu jar. Uli jar majrur. Wa alamatu jari al ya li anna mulhaqun bil jam'i jama' mudzakkar salim. Wa huwa mudaf albab mudafun ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbi al alamin. Perhatikan rabbi di situ na'at dari lafaz jalalah wa huwa mudaf alamin mudafun ilaih majrur wa alamatu jari al ya. Ya naumul haq bijam il mudzakkar salim. Nah. Ya. Bentar ya. Siapa nih dia tadi telepon? Nah. lagi tadi. Mana berikutnya? Wala bisufikah bim salasa mi'ata sinin. Lihat sinin. Ya. Mi'atin salasa mi'atin sinin. Ya, salasa zarab wa hum mudaf sinina mudafun ilaihi. Mi'atin apa i'rabnya mi'atin? Mudafun ilaihi sinin badal dari salasa mi'ah. Baik. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Nah, idin jelas di sini. Apa i'rabnya idin? Ya. Lihat di keterangan di situ. Walam yaqa labdu sinin fil Qur'ani marfu'an. Qala Ibnu Hisham fi syarhi Sudur. Ibnu Hisham menyatakan di syarah Sudur Jahab sinin tidak terdapat marfu' di Al-Qur'an. Dia pasti mansukh. Ya. Sinin atau majrur. Baik. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Ja'alu jelas di sini mana memaf'ulkan dua maf'ul. Al-Qur'an maf'ul bi awal. Baik. Idin ja'alu maknanya sayyaru merubah atau menjadikan. Idin maf'ul bi maf'ulun tsanin. Baik. Syagalatna amwaluna wa ahluna. Harta dan keluarga kami menyibukkan kami. Amwaluna fa'il dari syagalat wa atifah berarti ahluna ma'tuf kepada marfu' marfu'un misluhu wa alamatu rafi' al waw li'annahu mulhaq min awsati ma tut'imuna ahlikum. Tut'imun fi'lul waqa'il ahlikum maf'ulun bi. Baik. Kemudian ila ahlihim, wah masih ada. Ila harfu jar, ahlihim jar majrur muta ya. Walamatu jariyah liya li'annahumul haq wa wa'ihum mudaf ha itu mudafun ilaih. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Fi'nya harfu jar, illiyinnya itu majrurun walamatu jariyah liya li'annahumul haq. Wa ma adraka ma illiyun. Sedangkan yang illiyun ya. Wa ma adraka ma illiyun. Illiyun yang berikutnya adalah marfu. Ya, illiyun yang berikutnya adalah marfu. Sebagai apa? Khobar dari ma. Ma isim istifham mubtada. Nah. Dia marfu wa lam turafihi alwaw. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar sa'i. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Coba Remon, baca Remon. Faddal. Nah, kalau jamak mudzakkar salim sudah dijelaskan ya di bab sendiri di mana bab pengganti waw dari dhamma dia ada ismun dan nun ada aktsar min asnain bi ziyadatin fi akhirihi salihun litajrid wa atmu mislihi alai itu ya isim yang menunjukkan lebih dari dua ya mudzakkar atau lebih yang dia dapat ditajrid. Apa ditajrid maksudnya apa? Dipisah tuh tambahannya. Solihun, mu'minun, dipisah tuh. Jadi soleh, mu'min. Makanya namanya jamak mudzakkar salim. Apa makna salim? Salamatu minat taghyir. Selamat dari perubahan. Beda nanti dengan jamak taksir, enggak berubah dia, enggak selamat. Mufrad dari perubahan. Ya, dan dapat dianggap semisalnya. Ja'a al-mu'minun. Kita katakan ja'a al-mu'minu wal-mu'minu wal-mu'minu. Terus qawluhu fayurfa'u bil-wawi ila akhirih aynahu ja'a az-zaiduna as-salihuna wa ra'aitu az-zaidina as-salihina wa marattu biz-zaidina as-salihina wa asyarat kalau asyarat mau kemana? Siapa fa'ilnya? Hah? Penulis matan cowok. Oh, Imam Tawbi. Pensyarah cowok. Syekh Ahmad al-Musab. Mau kemana asyarat? Nah itu coba antum kalau baca kitab itu arahin kemana itu? Jadi jangan asal, wah ini ada tanya syarat. Nah, mikir dulu juga. Nah, itu mana? Ya, teori nahu itu teori berpikir. Baik, nah terus. Wasatu bihadihil amsilati ila annahu yustaraku di mufradihi ayyakuna alaman aw sifatan. Fala yuqalu fi jam'i rajulin rajul rajuluna. Li'annahu laisa bi'alamin wala sifatin bi'khilafil musanna fa'innahu la yustaratu bi'mufrodihi dhalika takulu ja'a rujulani wakuf hasbuk. Ya, ya. Fa'yurfa'u bil-waw. Lihat ini semua jamak mudzakkar salim dirofakkan dengan waw. Ya, dia dirofakkan dengan waw. Lihat contoh, ja'a zaiduna as-salihun. Lihat, dia zaidun, alam. Salihun, sifat. Ra'aitu zaidin, salihin. Waratu bi zaidina, salihina. Nah, kata Syekh Ahmad al-Musabi, hafidhullah, asyartu bihadihil amzilah, saya mengisyaratkan dengan contoh-contoh ini, yang zaidun, salihun, ila annahu yustaratu bi mufradihi ayakuna alaman wa aw sifat. Itu disyaratkan pada mufradnya dia mesti alam atau sifat. Ya, isim sifat paham ya? Isim sifat, isim yang dia mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Nah, kalau isim alam, ismun dalun ala muayyanin bihasabi wadhihi bila qarinatin. Itu kalau isim alam. Isim yang menunjukkan kepada ya person tertentu sesuai dengan peletakannya tanpa adanya indikasi. Ya Zaid, ya Zaid itu Zaid. Ya. Muhammad, ya Muhammad. Ya, paham sini ya. Nah, isim alam itu. Ya. Wala yuqal fi jam'i rajulin. Ini rajulin perhatikan, ini isim jins. Enggak boleh rajuluna, enggak boleh. Ya. Rajuluna. Ya. Enggak boleh kalau isim jins. Enggak kita katakan jamak dari rajul rajulun, enggak ada kayak begitu. Ya. Karena laisa bi alam wala laisa bi alamin wala sifatin. Ya, karena dia bukan isim alam, bukan isim sifat. Bukan isim sifat, kalau isim alam tadi ya, isim yang menunjukkan kepada person tertentu. Kalau rajul kan enggak person tertentu, yang mana semua rajul. Ya, di isim jins. Ya. Apa sih definisi isim jins? Alladzi la yakhtassu biwahidin duna akhar. Ya. Min jinsi afrodihi. Nah itu definisi isim jins. Yang tidak mengkhususkan satu tanpa yang lainnya. Ya. Dari jenis ya, afrodnya. Ya, bagian-bagiannya. Nah, ini enggak dikhususkan. Dia main rojul, semua punya sifat rojul. Rujulah ada antum rojul, ni rojul, ni rojul. Beda kalau Zaid. Nah, iya kan? Nugraha, dah jelas. Ini alam. Ya. Paham sini? Bikhilafi al-musanna. Berbeda nanti dengan musanna. Wa innahu la yustaratu fi mufradihi dhalika. Kalau musanna, tidak disyaratkan pada mufradnya dhalika, yaitu mesti sifat, mesti alam. Enggak mesti. Isim jins bisa. Ja'a rajulani. Iya kan? Rajulani. Aibar kalau itu. Wa qauluhu. Terus lanjut sini. Sama Paris, Paris baca Paris. Wa qad tuksaru. Arba'ini lo kan lihat tu, ana nun maftuhah wa hadha wala syar wa qad tuksar. Antum bacanya apa? Diharakati enggak itu? Kalau syair ini di saya diharakati. Antum diharakati enggak? Ya itu diharakati biar antum ini arba'ina lagi. Nah, terus ismu jam'in bi makna ashabin hawa tidaklah min nafsihi bal min ma'nahu wa huwa tu bi ma'na sahibin wa alimuna bi fadlillah alamun apa alimun alamun kalau alimun mah enggak usah mulhaq memang di isim sifat ya kan fa isim fa'il dari alima ya alamu alim alimun nah tuh bi fadlillah ya yang lu masih aja alim ya baca kitab itu aduh ya lihat mulai dibiasain itu teliti waspada ya biar tidak keliru lihat wa qawluhu al maftuhu ma ba'daha ini kalau yang mansub majrur ya difathahkan sebelum muslimina difathahkan setelahnya ai annan nuna fil jam'i maftuhatun ya, kalau mansub majrur nunnya itu difathahkan wa hadha huwa al ashharu inilah yang paling masyhur ya wa qad tuksaru terkadang dikasrahkan ya kenapa li darurah ada darurat darurat syair kaqauli syair wa madza tabtagi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'ini ya. Apa yang mau diharapkan para pensyair itu dariku sedangkan aku sudah sampai batasan umur 40 tahun jawaztu arba'ini nah itu syairnya itu nunnya itu di dikasroh ya itu bisa tapi ini ya yang masyhur ialah yang mana ya, di fathah bainah dan seterusnya wa qawlu wa lahiqa bihi ulu nah, lihat berarti kan ulu dimulhaqkan nih ah iya nah ini yang namanya mulhaq disertakan ke jamak mudzakkar salim itu yang dia tidak terpenuhi syarat dia bukan sifat ya dia tidak terpenuhi syarat ya namun dalam Quran dalam hadis ya atau dalam ucapan orang-orang Arab terdahulu lafaz tersebut i'rabnya sama kayak jamak mudzakkar salim marfu bil waw mansub majrur bil ya ya berarti dia adalah kalimat yang didengar yang menunjukkan kepada makna jamak nanti bisa jadi ada mufradnya, bisa jadi enggak ada mufradnya. Ya, tapi dia enggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, dia enggak bisa ditajrid ya. Atau kalaupun bisa ditajrid, dia tidak dapat diathafkan dengan yang semisal. Baik. Ya. Nah, yang pertama, ulu. Wa qad taqaddama ta'riful mulhaq qariban, telah berlalu. Baru saja berlalu qariban, baru saja. Berlalu definisi mulhaq di pertemuan sebelumnya, halaman-halaman sebelumnya. Ulu, nah sekarang ini ulu. Ulul ilmi, ulul albab. Ya. Ulul absar. Ya. Ismu jam'in, dia isim jama' bimana ashab. Ulul albab berarti ashabul albab. La wahidalahu, enggak punya mufrad fi lafdhihi pada lafadznya. Bal min ma'nahu wa dzu bimana sahib. Mana dzu sahib? Ya, barakallahu fikum. Ulu. Ini didengar kemana makna jamak enggak punya mufrad. Syahidallahu anna la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Baik. Wa alamun. Nah, berikutnya alamun. Ini mufradnya ada enggak? Ada mufradnya apa? Alam. Bi fathil lam bi jam'il alamin. Jamak dari alam. Contoh misalkan kullu ma siwa Allahi ya subhanahu wa ta'ala. Apa itu alam? Kullu ma siwa Allah subhanahu. Setiap yang selain Allah. Ya, setiap yang selain Allah. Ya. Maka alamun ya. Karajulin. Alamun itu seperti rajul. Ismu jinsin. Laisa bi'alamin. Ya, alam itu seperti rajul, isim jins, bukan alam, bukan nama orang, wala sifat itu. Bukan pula sifat. Alam jamak dari isim yang selain Allah, sebagaimana di usul salasah kullu masmillahi alam wa ana min dzalikal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu kan, selain dari Allah, selain Allah adalah alam. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus berikutnya Isrun dibaca. Ya. Siapa? Kais, baca Kais. Nah, ini Isrun isim jamak, enggak punya mufrad pada lafaz maupun makna. Ya. Enggak ada. Dia enggak ada dikatakan isr. Isrun mufrad dari isrun. Ya, wa ma ba'dahu min al-uqud, dan yang setelahnya dari bilangan-bilangan sampai tis'in, isrun. Nah, terus wa'duna aradun. Ya, dong bi fathir ra. Itu kalau baca itu lihat tuh. Sudah keluar dari Paris. Aradun. Ya, tetap kalau baca. Ya, ya terus. Wakat tusakkan pintu roti. Wahyu adang mutaksirin limu anasin layuk. Layak kilu. Badlil. Macam buru-buru sih. Ah, aradun. Ya, aradun. Ya. Perhatikan ini. Ya. Aradun. Kata beliau dengan difathahkan ra, terkadang ditusakkan, dikosorkan, disukunkan. Karena darurat. Ardun. Tapi yang masyhur aradun difathah. Wajib taksirin di mu'annasin. Dia jamak taksir untuk mu'annas. Ila yakil yang tidak berakal. Karena mufradnya ard sakinur ra ardun. Wahia mu'annas. Dalilnya apa? Bidalil qawlihi ta'ala. Bidalil qawlihi ta'ala. Wa akhrajat. Nah, ada tak taknis as-sakinah. Fa'ilnya ard. Berarti al-ard adalah mu'annas. Asqalaha wa akhrajat al-ardu asqalahu, bukan asqalahu, asqalaha. Ya, berarti al-ard muannas. Lengkap banget nih, udah kasih tak taknis, domir yang kembali kepadanya ha, bukan hu. Lengkap banget udah muannas sudah ada. Wa hiya bima la yaqil. Nah, dia di antara isim yang ghairu aqil. Ya, sinun. Kak aradun, dia seperti aradun. Ya, walian namu jam musanatin, jama dari sana, tahun. Ya, maftuhul awal, dipatahkan yang pertama, fa'alun. Dia dari wazan, fa'alun. Ini belum dibaca? Belum lanjut lagi, guys. Aradun. Ini kalau baca cepat-cepat bahan, ya Allah. Lihat. Keliru satu kayak gitu-gitu. Ini menanda gimana kalau ke depannya untuk kayak gitu. Gampang ya. Yang mudah-mudah itu baca buru-buru sama. Itu pelan-pelan baca. Makanya saya selalu mengingkari orang yang buru-buru baca. Ya, karena nanti dia enggak dapat berpikir dengan baik. Wah, subhanallah. Eh, pelan-pelan case. Wasimuna ka'arudunan ya namu yang musanatin. Wasanatin wasanatun maftuhul awwali wasinuna maksurul awwali wasanatun muannasun muannasun ghairu aqilin wa asluhu sanaun au sanaun au sanaun bidalili bidalili qaulihim bi jam'ihi bil alifi wat ta'i sanawatun wa sanahatun. Aradun jamak dari sana, tahun. Sana maftuh awal. Sanatun fa'alun. Atau sinun dengan dikasrahkan yang awal. Boleh sana, boleh boleh sanun, boleh sinun. Ya. Muannas ghairu aqil. Asalnya apa? Sanaun atau sanahun. Dengan dalil ucapan mereka orang-orang Arab pada jamaknya itu dengan alif dan ta, ya. Sanawatun, sanahatun. Itu aslinya apa? Sanawun, sanahun. Ketika dijamak dengan muannats alif, sanawatun. Wawunya masih sisa. Kalau yang sanahun, sanahatun. Ya, baik. Ya. Terus. Lanjut. Wal muru biduni wa babuhum wa kullu ma kana kasinina bi kaunihi jam'an litalati litulati unibat lamu wa ubino anha ha utanisi ha utanisi Sinun jadi rob dengan jamak mudzakkar salim, boleh juga dengan jamak muannats salim. Ya, sinin, sinun. Nah, ya. Wada'ariya min najdin fa inna sininahu la ibna bina shiban wa shayyabnana murdan. Itu ada syair. Baik. Ya. Mana tadi? Wal muradu bi qawli bi babuhu wa babuhu, yang dimaksud dengan penulis Al-Mutamimah disebutkan dan babnya, sinun dan babnya. Itu kullu makana sinin, itu setiap yang seperti sinin. Bi qawlihi jam'an li sulasi, yang dia adalah bentuk jamak dari sulasi, tiga huruf yang terdiri dari tiga huruf. Kayak sanahun, sanatun. Kan tiga huruf tuh. Sanawun, sanahun, sanatun. Fa'alun. Fa'alun itu wasannya. Hudifat lamuhu. Lamnya dibuang. Fa'alun. Lamnya dibuang. Wa'uido anha ha'u ta'nis. Diganti. Kemudian setelah dihadap, digantikan dengan ha' ta'nis. Ya. Maka jadi apa? Fa'al. Fa'atun. Fa'atun. Walam yukassar, dan tidak dikasrahkan. Ya. Fa innahu yu'rabu hadzal i'rabu, maka ya, di i'rab dengan i'rab ini. Wa dzalika ka'idatin fi'alin. Dan jamaknya apa? Idin. Izzatin jamaknya apa? Izin. Wa nahwihi. Dan ya, apa namanya yang dan semisalnya. Nah, terus ya. Oh, gantian siapa? Amar, Amar baca Amar. Wa ahlun laisa bi'alamin wa la sifatin. Nah, lihat ahluna. Perhatikan ahluna. Ya. Mengenai ahluna ini, kata beliau, dia ada jam'u ahlin, ahlul bait, wahum al-ashirah, maksudnya kerabat kaum. Ya. Ahlun dia bukan alam, bukan sifat. Nah, ya, ahlun bukan alam, bukan sifat. Terus wabiluna jam'u wabirin, wabalmatar al-wazir. Nah, kalau wabilun jamak dari wabil, yaitu hujan yang wazir, deras. Terus wabilun laisa bi'alamin wala sifatin wala 'aqilin wala yaqau jam'u jamu fa'il dari apa? Ya. Nah, wabil dia bukan alat, bukan sifat, bukan berakal dan tidak terdapat jamaknya di dalam Quran. Terus iliyun wa iliyuna hum fil asli huwa fil asli jamu iliyin bi kasri al-ain wal lam. Nah, dia aslinya itu ya jamak dari iliyin. Nah, terus summa asumiya bihi makanan fis samai ar-rabi'ati kama fi hadits baghawi radhiyallahu anhu wa hadha wajhu qawlihi qawli hadhihi wa hadha wajhu qawli hadhihi al-fadhi mulhaqatan bil jam'i. Nah, kemudian dinamakan dengan iliyun makanun, suatu tempat, ya, suatu tempat dinamakan dengan iliyun yang berada di langit keempat, sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib, itu dicabutnya nyawa, dicabutnya nyawa, dicabutnya nyawa, diangkat ke langit keempat iliyun, ya. Nah, mengenai iliyun ini ya, ini dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, ada yang menyatakan pendapat yang lain, dia ismul a'la al jannah, nama tempat surga tertinggi. Nah, iliyun tempat yang paling tinggi. Wairu akil. Kalla inna kitab al abrari lafi iliyin wa ma adraka ma iliyun. Baik. Yang pertama majrur, yang kedua marfu. Pertama majrur dengan huruf fi, yang kedua majrur dengan khobar dari mubtada ma. Ya, berikutnya mana lagi? Fahadul wajhu kaunihi hadhil alfat, dan inilah sisi status keadaan lafat-lafat ini semua sebagai mulhaq dari jamak mudzakkar salim. Ya. Sinun, idun, idin, ahlun, wabilun, aradun, ishrun, alamun, ulun, ulu, ya. Nah, terus yang bedanya kalau ulu dia seperti itu, berarti dia apa? Mesti ada apa? Mesti ada mudhof, walaupun nilai ulu. Kalau yang lain kan enggak mesti ada mudhof. Ya. Terus wala ya tadi ulul fadl dia jamak dari mana? Dari ya tadi, ya, ya, jamak dari ya tadi ulu. Nah, i'rabnya apa berarti ulu? Fa'il. Fa'il dari ya'tari. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan, kelapangan, ya'tari. Dia bersumpah bahwa tidak akan memberikan bantuan. Terus, ba'da'an. Ba'da'an itu setelah musannif menyebutkan ya mulhaqat ini, maka beliau memulai menyebutkan sebagian contoh-contohnya sesuai dengan yang disepakati. Terus faqul fadli fa'il wa 'alamat rafihi al-wawu wa quli wa quli al-qurba wa qul 'alamat nasbihi al-ya lil albabi majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li annahu mulhaqun illa wahidalahu min lafzihi. Ini semua i'rab dari ayat yang dibawakan oleh beliau sebagai contoh oleh Al-Khattabi, itu ul-fadl, fa'il, ul-qurba, maf'ul-bi, ya, ulil-albab, majrur, ya, dengan huruf jarlam di ulil-albab, karena dia mulhaq yang tidak ada bentuk mufrad pada lafadznya. Terus, wa'alamina mudhaf ilaihi wa'alamat jadrihi al-yahu, ya'annahu mulhaq, ya'anna mufradahu laysa bi'alamin wala sifatin. Wasinina mansubun wa alamat nasbihi al-yahu li'annahu mulhaqun li'annahu jamu tafsirin li mu'annatin wa li'ahmilin. Nah, ini jelas juga ya. Alamin, dia mudhaf, wa alamat jarrihi al-yahu karena dia mulhaq dengan jamu mudhakkar salim, tidak ada mufrad, dia bukan alam, bukan sifat. Ya, sinun, sinin, mansub, tanda nasabnya ya, karena dia mulhaq dengan jamu mudhakkar salim, karena dia jamak taksir untuk wanas wiru akil, yaitu sanatun. Aslinya apa? Sanahun atau sanaun. Tahu dari mana kita aslinya itu? Karena ketika dia jamak muannas salim, hak dan wawunya muncul. Sanawatun atau sanahatun, boleh dua-dua. Nah, terus baca berikutnya. Esan, esan. Berikutnya idin, idun. Perhatikan idin, idun. Ya, masya Allah. Ya. Ini. Dia mislusinin, dia mulhaq pada babnya. Ahlun fa'il, ma'tub kepada fa'il, syakolatna amwaluna wa ahluna. Walamatu rabbihi, Allah bukan fa'il, ma'tub kepada fa'il. Ahlikum mansub, ahlikum mansub. Pada contoh apa tadi? Ila mana? Ahlihim yang mansub. Oh, ahlikum. Ya ahlikum maf'ulun bih dari tut'imun. Kalian memberikan makan kepada keluarga kalian. Ahlihim ila ahli majrur. Nah, lihat ahlikum ahlihim ya, alamatu jarrihi alamatu annasbi wal jarri fihima alya. Ya tandanya. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan jamak muannats mudzakkar salim. Li anna mufradahu. Karena kalaupun dia punya mufrad, ternyata mufradnya bukan mufrad alam. Ya, bukan pula sifah. Ya enggak? Kamu perutnya apa? Ahlun. Ya, bukan alam, bukan sifat. Nah. Iliyin. Majrur. Nada jarnya adalah ya. Iliyun. Marfu. Kalau yang pertama, majrur dengan fi. Inna bidzalika la ibratan. Apa? Gimana? Ayatnya tadi contoh. Innal abrar rabbi. Inna fi dhalika la dhikra inna kitab al-abrari la fi iliyin wa ma adraka ma iliyun kitabun marhum majrur bi fi Yang kedua, khobar dari mubtada ma wa ma adraka ma illiyun. Taib. Karena fi hadhihi halati laisa bi jam'in. Dia keadaan seperti ini dia bukan jamak. Enggak ada mufradnya. Enggak ada mufradnya ini, enggak ada. Ya. Nah, wa mithluhu sama seperti ini idza summiyat rajulan. Jika seseorang dinamakan pria Zaidun. Namanya Zaidun. Namanya satu orang. Nah, maka kalau begitu gimana dia? Mulhaq. Ya. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidin. Maratu bi Zaidin. Satu orang. Lianna musam, liannahu musamma bil jam'i. Walaysa bi jam'in. Karena dia dinamakan dengan jama'. Walaupun dia bukan jama'. Sama kayak Iliun. Gak ada mufradnya. Ya, udah. Nah, main di bawah. Ada. Faedatun, dibaca faedahnya sini. Apa Suyuji baca faedah. Tuhdafu. Nun dihadaf gitu. Qauluka. Khobar dari misalu. Gulamai. Faedah. Nun musanna kan gulamani, gulamaini, gitu kan? Nunnya itu dihadap. Nun jamak mudzakkar salim, muslimun, muslimin. Nunnya dihadap. Kapan itu? Indal idhofah, ketika dia diidhofahkan. Jadi mudhof. Contoh pada musanna, ucapan anda ja'a gulamani, kan begitu fa'il ya, jadi ja'a ya. Diidhofahkan pada Zaid. Datang dua budaknya Zaid. Ja'a gulama Zaidin. Nunnya dihadap. Nah sekarang sebagai maf'ul bih, ja'a ra'aitu gulamain, gitu kan. Diidhofahkan. Ya. Diidhofahkan. Maka ra'aitu gulamai Zaidin. Marautu bi gulamai Zaidin. Zaujatan, dua istri. Ya, ja'at zaujata fulanin. Ya enggak? Ra'aitu zaujatai fulanin. Baik. Ya. Abil korina, ada korina. Kalimat sebelumnya apa maknanya? Ada indikasinya. Ya, ya pahami itu. Ya. Tapi apa namanya? Ya, rokat kan kalau gundul kada rokat gimana? Apa bacanya gulamai? Oh, misalkan diidhofahkan. Ya, itu maknanya. Kan sering tuh di qiraah kita ya. Gulamai, sering di qiraah kita sifatai. Sifataini, sifatani, sifata rahmani. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah keduanya. Wahatani sifata Allahi. Min sifatai. Min sifatai lahi. Paham sini? Jangan keropek. Terus lanjut di Suyudi. Misaluhu. Kauluka. Itu khobar dari misalu. Kalau kaulika apa irupnya Suyudi? Apa? Hah? Mudof-mudof yang mana? Hah? Memang kaul mudof, kaf mudof menilai. Tapi sebagai mudof yang mana? Gak nyambung kan? Kalau antum begini, misalu kaulika baru contohnya dari ucapan kamu baru. Idofah itu kan maknanya bisa min. Ah, bisa lagi apa? Hah? Fi. Fi apa apa? Li. Gulamu Zaidin, gulam li Zaidin. Ya. Babu hadidin, bab min hadid. Itu. Nah. Terus kalau muslimai dua, ini banyak berarti. Saya melewati kaum muslimin kampung. Nah, saya melihat kaum muslimin kampung. Saya melewati kaum muslimin kampung. Sudah, masuk ke matan berikutnya. Wa ammal asma'u sittah. Adapun asma'u sittah. Wadurfa'u bil waw, dirafakkan dengan waw. Wadunsabu bil alif, dinasabkan dengan alif. Watujarru bil ya, dan dijarkan dengan ya. Bisyarti, tapi dengan syarat. Antakuna mudafatan, dia mesti mudaf. Nanti punya mudaf penilai. Fa'in ufridat anil idofah, u'ribat bil harakati al-zahirati. Nah, seandainya dia diufridat, diifrodkan. Dia dipisah, apa namanya, dia mufrod. Tidak ada idofah, maka dia diirob dengan harokat zohiro. Contoh, lahu akhun. Ya enggak ada yang mudah penilainya. Lahu akhun. Dia marfu. Walamaturabhi dhamma zohiro. Inna lahu aban. Isim an inna. Aban. Mansub. Walamaturabhi fathah zohiro. Wa antakuna idofatuha li ghairiya ilmu takallim. Syarat berikutnya idofahnya kepada selainnya mutakallim. Fa in udifat ilya uribat fi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Seandainya diidofahkan asmaul sittah ini kepada ya mutakallim, maka diirob dengan harakat muqaddarah. Contoh inna hada akhi. Ya, jaa akhi, afwan ya akhi. Ya harokat ya harokat to mukadar roja akhi akhi udah fa'il marfu wala matrafihi dhamma mukadar mana min zuriha lil munasabah ta'adur wasaidun ta'adur. Mana lagi tadi syaratnya wa antakuna mukabbaratan, dia mesti ditakbir, dibesarkan. Fa'in sugirat, kalau ditasgir dikecilkan. Oh, ribat bil harakat zahirah, diirab dengan harakat zahirah. Nahu hada ubayyuka, ini bapak kecilmu. Ukhayyuka, berarti irabnya apa ubayyuka? Khobar marfu wal mutarabihi dhamma zahirah. Wahu mudaf kaf mudafun ilaihi. Baik, wa antakuna mufradatan, dia mesti mufrad. Wa in sunniyat au jumi'at, kalau dia dimusannakan atau dijamak, walaupun diidofahkan, uribat i'rabal musanna wal majmu'a wal majmu'i, maka dia diirab dengan i'rab musanna atau i'rab jamak. Ya, misalkan apa? Abani, apa abawani? Akhwani, gitu kan. Ja'a akhwani Zaidin gitu. Berarti nurnya dihadap ya? Ja'a kan musanna ya? Ja'a akhwa Zaidin. Berarti bukan diirob dengan apa? Dengan dhamma ketika marfu, dengan ya dan ketika nasab dan jar kan? Ja'a akhwa Zaidin. Dijamak, dijamak. Jamak dari apa? Ikhwan. Ja'a ikhwanuhu, ikhwanuka, ikhwanu Zaidin. Itu kan dhamma zahir. Nah, maka dia mesti mufrad. Akhun, akhuka, abuka. Paham sini? Niko, paham enggak? Raymond. Nggak usah ditanya, dari kemarin-kemarin udah paham Raymond. Ya. Ilham, ngerti enggak? Ya, wal afsahu fil hani. Yang paling fasih dalam hani an-naqsu. Apa naqsu? Ai hadhu akhirih, diirab dengan harokat, dihadap tuh akhirnya. Ya, wawunya itu enggak ada. Wal irab bil harakati ala nun, diirab dengan harakat pada nun. Hanuka, hanuka. Akhirnya dihadap tu. Ya. Enggak ada wow, alif, ya, enggak ada. Ya. Hanuka, hanika. Hanaka. Itu kalau mansub hanaki. Ya. Ya. Nahu hadha hanuka wa raitu hanaka marartu bi hanika wa li hadha lam ya'uddahu sahibu ala jurumiyah. Oleh karena itulah sahibu ala jurumiyah Ibn Ajrub tidak menganggapnya sebagai dari asma'ul khamsah. Wala ghairuhu fi hadhihi asma'i, dan selain dari penulis Ajrumiyah ya pada isim-isim ini waja'aluha khamsatan, mereka hanya menjadikan lima saja. Ya. Sudah paham? Coba baca sini, siapa? Ilham, Ilham. Nah, ini jelas ya, dirupakan dengan waw. Ja'abuka, ra'aitu abaka, marartu bi'abika. Nah, ini sepaket. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini asmaul sita. Ya, terus. Nah, ini yang syarat pertama. Dia mesti mudhaf, ya. Dia mesti mudhaf, ya. Antakuna ya. Mudhafatan. Dia mesti mudhaf. Nah, kalau dia tidak diidhafahkan berarti diirab dengan harakat asli. Ya. Kayak contoh-contoh tadi, innalahu aban syaitan kabiran. Ya. Walahu akhun wa ukhtun. Terus lima. Ah, yaitu diidhafahkan kepada yang kalimat yang setelahnya, baik dari isim zahir atau isim dhamir. Terus wa hadha syartu mu'tabarun. Ah, dan syarat-syarat ini dan syarat ini diidhafahkan kepada setelahnya. Ini syarat ini mu'tabar, dianggap pada selain zu. Selain zu. Terus ah, fala hajata. Qalahu. Nah, tapi perhatikan. Ini syarat khusus dari itu. Nah, ini berbeda dengan itu. Amma itu, maka itu, dia mulazimun, dia harus nantiasa dari idhafati ila ismin jins zahir, kepada isim jins zahir. Tadi isim jins sudah diterangkan maknanya ya. Isim yang tidak dikhususkan satu kepada yang lainnya, dari jins, afrodnya. Itu isim jins. Ya, pokoknya dia menunjukkan kepada apa yang diwakili oleh lafadznya tanpa batas. Ya. Nah, kalau ini, kalau zu didopakan kepada itu, zahir, tidak kepada domir. Zu tidak didopakan kepada isim mustaq. Kepada isim fa'il, isim fa'il. Zu qa'im, tidak ada kayak gitu. Zu maf'ul, tidak ada. Ya. Dia kepada isim jins, zahir. Paham ke sini? Isim jins, isim jamid yang bukan mustaq. Misal ilmu, mal, adab, fadl, ya, du ilmi, du malin, du wajhin, gitu kan. Nah ini, dia syarat khusus pada kalimat du. Ya, dia mesti bermakna sahib. Gak boleh du bermakna mausul. Ya, nanti ditambahkan untuk keterangan. Dia mesti bermakna sahib. Tidak boleh bermakna apa? Silah. Ya. Nanti ada datang lugah yang lain. Zu bermakna silah. Misalnya kita kata, ja'a zu koma. Ya, ja'a zu koma. Itu tidak boleh. Itu maknanya apa? Ja'a aladhi koma. Maka zunya mesti bermakna sahib. Ja'a zu malin. Ja'a sahibu malin. Nah malinnya itu isim jins. Bukan isim mustaq. Tidak boleh nanti mengatakan, ja'a zu koimin. Nah, maka dia mesti isim jins. Ya, bukan mustaq. Zahir, enggak boleh domir. Ja'adzuhu, enggak ada itu. Ja'adzuhi, Ja'azuka. Gimana? Tak boleh, ya. Dia mesti isim jins, paham isim jins, ya. Bukan mustaq, dia jamid, sebesar ilmu. Ya. Dan di apa namanya? Zahir enggak boleh isim domir enggak boleh. Ya. Fala hajata lishtirati fi dzalika fihi. Nah, enggak butuh lagi pensyaratannya pada itu penyebutannya di sini. Qalahu al-Faqih. Ini dikatakan oleh al-Faqih. Paham sini ya? Ya. Ya, kalau dzunya itu mesti bermakna sahib, itu kasih catatan di sini kayaknya enggak disebutin. Karena nanti ada lughah yang menyatakan zu maknanya alladhi. Ya. Ja'a zu qoma. Ja'a zu qomat. Ja'a zu qomu. Kalau didobakan kepada isim mustaq, ini enggak ada lughah kayak begitu. Ja'a zu qa'im. Enggak ada. Enggak pernah diucapkan kayak begitu. Ya. Kata Arab Baduy sekali. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian lanjut ilham. Lintifai. Nah, jika dia diifradkan tidak ada mudhof, mudhofun ilaihnya. Ya. Semisal akun, aban dan seterusnya. Ya. Ya, dan seterusnya mana tadi? Hah? Maka dia mu'arabat di i'rabnya itu dengan harakat zahirah. Dengan harakat zahirah, kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat apa? Idhofah. Antakuna mudhofatan. Terus lanjut ilham. Mudhofah. Ila zahirin au dhamirin. Au dhamirin mukhatabin. Mukhatabin. Au dhamirin waibin. Au dhamirin waibin. Au dhamirin. Tabarakallahu fikum. Dia mesti didopakan kepada selainnya mutakallim. Domir ya mutakallim. Mesti didopakan begitu. Ya. Nah. Bi antudopa ila dohirin. Didopakan kepada isim dohir. Zaid. Ya Abu Zaid. Atau domirin mukhatabin. Ya. Atau domirin gaibin. Kalau mukhatabin ya abuka, abuki, abukuma, abukum. Mukhatabin abuhu, abuha. Au mutakallimin ila au. Mutakalimin ghairil ya abuna, kan ada mutakalim ke ya abi gitu. Ya, jika diidopakan kepada ya mutakalim, maka diirob dengan harokat asli muqaddarah. Ya, ja'ahi, ya, berarti ahi fa'ilun marfu alamaturafihi, ya dhammah muqaddarah. Mana min zuriha lil munasabah. Ya, fa'alqauhu ala wajhi abi. Wa akhi Haruna wa huwa afsahu minni lisana. Begitu. Nah, terus gantian. Dibaca sini. Coba. Niko. Baca Niko. Khobaru inna. fi harakatil munasabah. Baik. Berikutnya. Jika diidhofahkan kepada ya, ya mutakalim, ya mas misal akhi, maka dia khabar anna. Inna khabar inna. Inna hada akhi. Khabar inna. Walamatu rafihi, tanda rafanya dhammah muqaddarah ala ma qabla ya mutakalimana min dzuriyah istighal mahal bi harakatil munasabah. Atau kita sebut munasabah. Terus Niko. Nah ini kalau ditasgir, ya. Terus wa buwayhuka khabaru hadha baqiyatus sittati. Ya ini ubayyuka ukhayyuka ini mesti di mukabbara. Kalau ditasgir dia i'rab dengan harakat asli. Walaupun diidhofahkan. Contoh ukhayyuka ini hada ukhayyuka dan seterusnya itu. Hada ukhayyuka berarti dia ubayyuka khabar dari hada. Tanda rafanya dhamma dhahirah. Kaf mudhofun ilaih. Nah seperti itu juga sisa 6 yang lain. Sudah jam 11 kurang ya. Kita cukupkan dulu. Tandain sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.